بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد Qala al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah wa 'anil Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma annahu qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalimatin aquluhunna fi qunutil witri. Allahumma ihdini fi man hadait wa 'afini fi man 'afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma 'atait wa qini sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alayk innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Rawahul Khamsah. Wazada At-Tabrani wal Baihaqi wala ya'izu man 'adait. Zada An-Nasa'i min wajhin akhar fi akhiri wa sallallahu ta'ala 'alan nabiy. Pembahasan kita yaitu sebagaimana hadis yang dinukilkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menukilkan dari Al-Hasan Ibni Ali radhiyallahu anhuma yaitu Al-Hasan bin Ali putranya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Annahu qal, sesungguhnya ia menyatakan, Al-Hasan menyatakan, allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku beberapa kalimat. Aquluhunna, yang aku ucapkan kalimat-kalimat tersebut fi kunutil witri, di dalam kunut witir, yaitu kunut di dalam sholat witir, bacaan kunut ketika sholat witir. Bacanya Allahumma ihdini, ya Allah berilah petunjuk padaku, fiman hadait, bersama orang-orang yang telah engkau beri petunjuk. Wa'afini, dan berilah keselamatan kepadaku. Fiman afait, bersama orang-orang yang telah engkau beri keselamatan. Wa tawallani fiman tawallait, dan lindungilah diriku bersama orang-orang yang telah engkau lindungi. Wa barikli fima a'tait, dan berkahilah aku, berilah keberkahan kepadaku pada apa yang telah engkau berikan. Wa qini syarra ma qadait, jagalah diriku, lindungilah diriku dari kejelekan, kejahatan, ma qadait, yang telah engkau tetapkan. Fa innaka taqdi, karena sungguhnya engkau adalah yang memutuskan perkara. Wala yuqdu alaik, dan tidak ada yang bisa menolak ketetapan, keputusan yang telah engkau tetapkan. Innahu la yadhillu man walait, sesungguhnya tidaklah akan hina orang yang telah engkau lindungi atau telah Engkau tolong. Tabarokta Rabbana wa ta'alait. Maha suci Engkau, wahai Rabbku. Dan maha tinggi Engkau. Kemudian hadis ini ada tambahan dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Baihaqi dengan tambahan wala ya'izu man 'adait. Tambahannya wala ya'izu dan tidaklah akan mulia man 'adait, orang yang Engkau musuhi. Kemudian ada tambahan Zada An-Nasai Al-Imam di dalam riwayat hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasai ada tambahan dari sisi yang lain, yaitu ditutup atau diakhiri dengan kalimat wassallallahu ta'ala ala nabi, ya, ditutup dengan salawat. Inilah doa kunut yang diucapkan atau dibaca ketika sholat witir. Ya. Ini riwayat yang sah. Nah, yang kita belum temukan adalah kalau subuh itu ada kunutnya bacaannya dari mana. Karena yang dibaca oleh sebagian kaum muslimin sekarang, ya ini bacaan kunutnya seperti ini. Yang sebenarnya bacaan kunut seperti ini adalah bacaan ketika sholat witir. Pola penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, Al-Hasan Ibni Ali Ibni Abi Talib radhiyallahu anhuma huwa sabata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bani ibnatahu Fatimah. Al-Hasan ini adalah cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah anak yang merupakan anak laki-laki dari putri beliau. Dari putri Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Fatimah. Kana sahabian jalilan. Al-Hasan ini adalah sahabat yang mulia. Alat ilaihi al-khilafah ba'da muqtalun abihi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Ia adalah termasuk daripada keluarga yang menggantikan kekhilafahan setelah dibunuhnya ayah Hasan, yaitu Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Wabuyi'a bil khilafati wastamarra fiha ashhuran. Kemudian ia dibaiat menjadi khalifah dan berlangsung kurang lebih selama 1 bulan. Tsumma lamma ra'al fitnah baina ahli Syam wa ahli Iraq athara haqqana dima'il muslimin. Kemudian terjadilah fitnah antara penduduk Syam dan penduduk Irak, yang keduanya adalah kaum muslimin, yang berdampak kepada nyaris terjadi pertumpahan darah antara kaum muslimin. Wa atharus sulh, yang kemudian memunculkan as-sulh, perdamaian. Fatanazul anil khilafah li Muawiyati ibni Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Maka Al-Hasan menyerahkan jabatan kekhalifahan tersebut kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Tahaqqaqa fi dzalika qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka yang demikian ini menjadi bukti pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna bani hadza sayyidun, anakku ini adalah pemimpin, anakku ini adalah sayyid, dia akan menjadi pemimpin. Wa sayuslihu Allahu bihi, dan Allah akan menjadikan melalui anakku ini, artinya cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Hasan, akan terjadi, Allah akan mendamaikan melalui Al-Hasan ini baina taifatain azimatain, yaitu dua kelompok besar. Dua kelompok besar minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Akhrajahu Al-Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Jadi melalui tangan Al-Hasan, cucu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, pertumpahan darah antara dua kelompok besar dari kalangan kaum muslimin itu tidak terjadi, yaitu dengan beliau menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah. Qala fatahaqqaqa bidzalika ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam, maka benarlah apa yang telah dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa kana dzalika fi tanazzuli radhiyallahu anhu 'anil khilafati li Muawiyah radhiyallahu anhu jam'an. Maka kemudian Al-Hasan tanazul menyerahkan kekhilafahan kepada Muawiyah, ya, lil kalimah, dalam rangka untuk jam'an lil kalimah, dalam rangka untuk persatuan, dalam rangka untuk mempersatukan kaum muslimin, ya, sehingga tidak ada lagi pertentangan antara dua kelompok besar yang keduanya bisa saling melakukan peperangan. Nah, melalui Al-Hasan inilah dua kelompok besar yang akan berperang itu kemudian, ya, tertahan dan mereka jam'ul kalimah, bersatu. Qala wa haqqanan lidima, maka tertahanlah darah. Artinya tidak terjadi pertumpahan darah. Inha'an lil fitnah bainal muslimin. Kemudian berakhir pula fitnah. Ya. Fitnah diantara kaum muslimin. Berakhir. Fakana hadza tanazul khairan aziman lil muslimin. Maka yang demikian ini bentuk tanazul, bentuk sikap mengalah, ya, yang teramat baik, teramat agung untuk kaum muslimin. Waqad sumiya hadzal 'am 'amul jamaah. Maka dinamakan pada tahun itu adalah tahun al-jamaah. Tahun 'amul jamaah, tahun jamaah. Kenapa dikatakan tahun al-jamaah? Li'annal muslimina ijtama'u fihi. Karena pada saat itu kaum muslimin bersatu. Wa wada'at al-harbu awzaraha, maka terhentilah peperangan. Ya, tidak jadi berperang. Ya. Wa wada'at al-harbu awzaraha, ini apa namanya, makna kalimatnya adalah tidak terjadinya pertumpahan darah atau peperangan di antara kaum muslimin. Walillahil hamd. Qala 'allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa al-kunut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajariku doa al-kunut, yakni doa kunut. Qala fadalla hadza ala masru'iyati al-kunut fil witri. Kalimat allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa al-kunut menunjukkan atau menjadi dalil bahwasannya disyariatkan saat kunut, disyariatkan kunut di dalam sholat witir. Disyariatkan berkunut di dalam sholat witir. Qala wa annahu yustahabbu, dan yang demikian ini disukai. Wa yata'akkadu ayyad'u bihadza du'a, dan dipertegas lagi bahwasanya doa ya, membaca, hendaknya membaca dengan doa ini, yaitu Allahumma hdini fiman hadait wa'afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu min man walait wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, wa la ya'izu man 'adait, ada tambahan wa la ya'izu man 'adait. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain ada tambahan wa sallallahu 'ala nabi, di akhir atau ditutup dengan kalimat salawat. Wa in adhafa ilahi ad'iyah ukhra mimma warida fil kitab was sunnah fala ba'sa. Dan seandainya ada yang menggabungkan doa lainnya dari apa-apa yang telah sah ya, warid dari Alkitab was sunnah, maka itu tidak mengapa. Ya. Lakin akan tetapi yukhrasu ala ayyatiya bihadha du'a. Ya. Artinya mencukupi dengan doa yang semacam ini. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam allamahu lil hasan. Karena doa yang seperti itulah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Al Hasan. Wal Hasan rawahu lil ummah. Sedangkan Al Hasan radhiyallahu anhu itu meriwayatkan, tentu riwayatnya itu adalah untuk umat, untuk kaum muslimin. Jadi kalau doa itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan, artinya doa itu pun untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lainnya. Karena apa? Karena Al-Hasan meriwayatkan doa tersebut adalah lil ummah, untuk umat. Jadi apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Al-Hasan, yaitu lafaz-lafaz doa kunut seperti itu, maka yang terbaik bagi kita adalah meniru ucapan atau doa witir, doa kunut saat witir sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada Al-Hasan. Qala fa huwa du'aun muakkadun mustahabbun fi qunutil witri, maka doa itulah yang muakkad, yang kuat, wa mustahabbun, dan disukai, artinya itu adalah doa yang memang disunnahkan di dalam qunut witir. Qala lakin, akan tetapi ba'dul a'imah, sebagian imam fi hadza zaman, pada zaman sekarang ini, ya'tuna bi ajaib fil qunut, mereka mengadakan doa kunut yang ya, mengherankan, yang aneh gitu. Fa yukhaffifuna salatul tarawih, mereka meringankan salat tarawih, artinya salat tarawihnya ya singkat-singkat saja, tidak panjang, tidak lama. Tsumma idza jaa al-qunut atalu fihi. Ya, tapi ketika membaca qunut, qunutnya dibaca panjang sekali. Ya. Qadra qiraati surati tawilah, ya. Sepanjang surat, bacaan surat Al-Qur'an yang panjang sekali. Jadi salat tarawihnya singkat, tapi bacaan kunut witirnya lama, gitu. Maksudnya demikian. Jadi ini bahagian dari ajaibnya, keanehan para imam zaman sekarang ketika memimpin doa kunut seperti itu. Sholatnya, sholat tarawihnya singkat, ya kan? Tapi kunutnya lama sekali. Hatta innan nasa, sampai-sampai orang-orang yang ikut jamaahnya itu yamaluna wayat'abuna wayas'amun. Yamaluna merasa bosan, wayat'abun wayas'amun, merasa capek, lelah, jenuh karena kunutnya terlalu panjang. Qala fa hadza at-tatwil, maka ini memperpanjang, ya, memperpanjang doa kunut seperti ini, la yajuz min nahiyatai, ya, tidak boleh diperpanjang seperti ini berdasarkan dua sisi. Ya. Al-ula, sisi yang pertama, li anna fihi masyaqqatan 'alal musallin. Sisi yang pertama, karena doa kunut yang begitu panjang itu akan masyaqqah, menjadikan orang-orang yang sholat di belakangnya, jamaah yang sholat di belakangnya, merasa masyaqqah, merasa susah. Ya. Mengalami kesusahan. Wa khasatan al-musalli, terkhusus bagi orang yang sholat, min kibarisin, dia usianya sudah cukup tua, ya, artinya orang-orang tua, orang-orang sepuh. Ya. Terkhusus adalah orang-orang yang sholatnya itu adalah orang-orang yang sudah usia lanjut. Wal mard, dan orang yang sakit bahkan. Walladzi lahum a'malu wa asqal, dan orang-orang yang mereka memiliki pekerjaan dan kesibukan. Memiliki pekerjaan dan kesibukan. Ya, kalau zaman sekarang mungkin ada orang yang kerja, karyawan pabrik, shiftnya malam. Ya kan? Sholat tarawehnya sebentar, tapi kunutnya yang lama. Nah, ini tidak bijak. Imam yang seperti ini tidak bijak. Jadi, yang baik bagaimana? Ya, ikutilah. Yang terbaik adalah yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diajarkan ketika yang diajarkan kepada Al-Hasan, ya, cucu beliau sallallahu alaihi wasallam, diajari tentang lafaz-lafaz ataupun kalimat-kalimat bentuk doa, doa kunut di dalam witir. Qala fa hadza tatwil, maka memperpanjang yang demikian, memperpanjang doa kunut seperti itu, amrun muhdatsun, perkara yang muhdats, artinya perkara bid'ah, mengada-ada. Yang bagi tarokahu, maka hendaknya ditinggalkan. Tidak boleh mengerjakan seperti itu. Menurut Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. An-nahyatu tsaniyah, sisi yang kedua. Annahum ya'tuna bi'ada'iyatil gharbiyah. Mereka para imam itu mendatangkan doa yang gharbiyah. Yang asing. Aneh. Wa mu'adzamaha mawa'id wasaja', ya. Dan yang demikian ini artinya membesar-besarkan atau mengagung-agungkan sesuatu yang memang tidak di ajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa hadhihi laysat bi'adiyah, maka yang demikian ini bukanlah doa. Minal Quran wala minas sunnah. Yang doa tersebut tidak berasal dari Al-Qur'an, juga tidak berasal dari As-Sunnah. Wa innama hiya min kalami. Dan ia adalah merupakan bentuk perkataan. Wal kalamu fis shalah maka berkata di dalam sholat yubtiluha, maka akan membatalkan sholat itu sendiri. Ya. Lidha, maka karena inilah fa'innahu yajibu at-tanabbah, at-tanabbuh lidhalik, maka wajib untuk memperhatikan perkara yang demikian ini. Idza innal amala wa taqayyuda bi sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam fihi alkhair alkathir. Maka sungguhnya beramal dengan mengikatkan diri kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka di dalamnya ada alkhair alkathir. Ada kebaikan yang banyak. Waqad nasal ulama ala anna al-imam yad'u fil qunut bi sighatil jam'. Sungguh para ulama telah menaskan atas imam, imam salat hendaklah ia berdoa di dalam qunut dengan sighat yang jam'. Artinya sighat yang ringkas, singkat. Fa badalan min ayyaqul, sebagai bentuk penggantian daripada ucapan Allah mahdini wa'afini. Fa'innahu yakulu Allah mahdina wa'afina. Ya. Penggantian atau merubah domirnya. Merubah domirnya dari Allah mahdini, Allah wa'afini, itu kan domir untuk diriku. Tapi kalau sedang berjamaah, Allahumma hdina, wa'afina, dan seterusnya. Domirnya diganti. Yang tadinya Allahumma hdini, ya Allah tunjukilah, berilah hidayah kepadaku. Nah, ketika mengimami, Allahumma hdina, ya Allah berilah hidayah kepada kami. Artinya imam dan jamaah, makmum semuanya. Wa kadzalika yaqul, maka ucapan doa itu menjadi Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa hakadha. Begitulah. Jadi para ulama diantaranya imam, mereka mengganti sighatnya dengan sighat jamak. Sigot jamak, yaitu dari bentuk mufrad Allah mahdini, kemudian dirubah menjadi sigot jamak Allah mahdina, ya, dan seterusnya. Mungkin sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.